Adapun pertanyaan ini sudah berkali-kali diajukan kepada kami. Namun kami belum sempat untuk menanggapinya. Kemudian datang lagi pertanyaan ini. Dan juga pertanyaan yang semisal dengan ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan memberikan tanggapan atau jawaban terhadapnya. Di sini penanya bertanya, apakah perbuatan maksiat berupa dosa-dosa besar seperti membunuh, minum khamar, mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ahli sunnah? Kalau kita melihat konteks dari pertanyaan ini, seakan-akan ini adalah syubhat. Dan kalau kita cermati atau kita perhatikan terhadap apa yang ada pada para hizbiyun, mereka terjangkiti syubhat ini, terkena syubhat ini. Kita katakan demikian karena kita melihat perilaku mereka. Semakin menjadi-jadi, semakin terang-terangan dalam kemaksiatan. Kalau mereka dikritik dalam sisi ini, mereka pun menyatakan, pelaku dosa besar tidaklah sampai dikeluarkan dari kesalafiyahan. Tidaklah sampai dikeluarkan dari ahli sunnah. Bagaimanapun ahli sunnah itu, kalau dia ahli sunnah walaupun melakukan dosa besar, tetap dikatakan ahli sunnah. Jadi mereka termakan dengan syubhat seperti ini. Sehingga kalau kita melihat mereka berbondong-bondong, bersemangat dalam perbuatan maksiat, baik itu mengemis, yang mereka akui sendiri perbuatan mereka, melakukan pengemisan, itu mereka menganggap bahwasanya hal tersebut dosa, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari kesalahan. Dengan itu mereka terus-menerus melakukan pengemisan. Melakukan pengemisan. Baik dari madu'u mereka ataupun dari da'i-da'i mereka. Kalau nanti mereka dikritik, jawabannya mereka seperti itu. Tidak sampai mereka dikeluarkan dari ahli sunnah. Perbuatan mereka hanya perbuatan dosa katanya. Walaupun dosa besar, mereka tetap ahli sunnah. Dan ini syubhat-syubhat seperti ini yang telah menjangkiti atau telah mempengaruhi para hizbiyun. Baik da'i-da'i mereka seperti Syarbini, Muhammad Luqman bin Muhammad Sa'addu, Askari, Afifuddin, atau yang semisal mereka dari para hizbiyun. Jadi mereka menganggap perbuatan-perbuatan dosa besar itu tidaklah mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah. Tetap mereka sebagai ahli sunnah. Dan perlu mereka melihat bahwasanya dosa-dosa besar itu bermacam-macam. Kesyirikan juga dikatakan dosa besar. Termasuk dari paling besarnya dosa. Kebid'ahan juga termasuk dosa-dosa besar. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan, kullu bid'atin kabiratun. Setiap bid'ah itu adalah dosa besar. Dan maksiat, ada yang di sana disebut dosa besar, ada yang dosa kecil. Maka perlu mereka perhatikan hal ini. Dan kalau mereka beralasan bahwasanya perbuatan mereka berupa pelaksanaan atau melakukan dosa-dosa besar seperti mengemis tadi, atau yang mereka contohkan seperti di sini membunuh, meminum khamar, itu tidak mengeluarkan dari lingkaran ahli sunnah sebagaimana yang mereka sebutkan, maka tidak heran kalau kita melihat jaringan mereka, orang-orang mereka bermudah-mudahan melakukan pengkeroyokan sampai ada yang menginginkan membunuh dengan menikam. Dan bahkan sudah pernah terjadi pembunuhan ketika ramai-ramainya berbuat jahat di Ambon dulu, ketika jihad di Ambon dulu. Juga perampasan harta orang, pengusiran, kemudian hartanya diambil. Ada juga yang melakukan pengerusakan, membangun bangunan di atas tanah-tanahnya orang. Kemudian tanah tersebut dinamakan tanah yayasan mereka, dibuatkan surat-surat palsu. Perbuatan ini mereka lakukan. Bersamaan dengan itu mereka menganggap bahwasanya perbuatan tersebut tidak sampai mengeluarkan mereka dari barisan Ahlus Sunnah, dari lingkaran Ahlus Sunnah, tetap mereka sebagai Ahlus Sunnah. Ini kaidah dari mana? Kalau mereka melihat sendiri kepada Ahlus Sunnah, kenapa mereka dinamai Ahlus Sunnah? Mereka dinamai Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar mengikuti hanya dengan berpenampilan. Tidak hanya sekedar mengikuti dengan pengakuan saja. Akan tetapi, itu untuk mereka untuk mengikuti dari segala bentuk. Baik perilaku, akidah, keyakinan, manhaj, akhlak, mu'adalah, semuanya kita dituntut untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ahlus Sunnah tidak memisah-misahkan, memilah-milih. Mana yang mencocokinya dia lakukan, yang tidak mencocokinya dia buang. Ini bukan metode Ahlus Sunnah. Dalam perkara ketaatan, kita dituntut mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah dikatakan Ahlus Sunnah karena mereka senang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ketaatan, dalam perbuatan kebaikan, dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita dituntut untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang telah datang dengannya Rasul kepada kalian, maka terimalah, ambillah, ikutilah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah, jauhilah. Kemaksiatan-kemaksiatan seperti ini, itu untuk kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, maka kita telah mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita benar-benar di atas metode beliau, di atas prinsip beliau. Tidak sekedar seorang mengaku, saya sunni, saya salafi, saya pengikut Nabi. Sementara dia terus-menerus di atas perbuatan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Tidak sekedar pengakuan. Dan Allah telah memberikan ujian berupa ayat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar mengikuti, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi tidak sekedar hanya mengaku, para hizbiyun mengakui mereka sebagai salafiyun, katanya, sebagai ahlu sunnah. Akan tetapi perbuatan mereka sangat jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat jauh dari pengikutan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka kuar-kuarkan, mereka mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah. Tidak cukup pengakuan. Kullu yadda'i waslam bilayla. Walayla la tukiru bidaka. Setiap orang merasa berhubungan cinta kasih dengan Layla. Akan tetapi Layla tidak mengakui demikian itu. Dan perlu mereka bedakan. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu ada dua bentuk orangnya. Ada yang senantiasa terus-menerus melakukannya, menganggap hal tersebut tidak mempengaruhi. Sebagaimana yang mereka lakukan ini, Pak Hisbio, ketika melakukan perbuatan maksiat seperti itu, merasa perbuatan maksiat itu tidak mempengaruhi pengakuan mereka. Dan ada lagi yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, mengakui sebagai maksiat, dan dia bersegera bertobat. Dan ini, yang kedua ini, yang insya Allah mereka orang yang terbimbing. Kita tidak merekomendasikan diri kita bahwasanya kita terus di atas ketaatan. Tidak demikian. Kita ini bukan orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Kita akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Baik dosa kecil ataupun mungkin dosa besar. Akan tetapi, sebaik-baik kita adalah ketika dia terjatuh ke dalam dosa besar, dosa kecil, atau berbagai macam dosa dia terjatuh, segera dia kembali kepada Allah, bertobat. Kembali kepada Allah sebagai bentuk dari pengamalan apa yang telah dia ilmui. Dan ciri Ahlus Sunnah seperti itu. Ketika dia terjatuh ke dalam dosa, bersegera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu apa yang dilakukan itu dia memberikan pengaruh. Di zaman para sahabat, ada dari kalangan sahabat terjatuh ke dalam dosa. Ketika terjatuh mereka bergegas untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Kembali bersegera bertobat. Beda dengan para hizbiyun di zaman ini. Sudah terjatuh ke dalam dosa, masih menganggap perbuatan mereka itu tidak mempengaruhi pengakuan mereka. Ini suatu kesalahan, kelalaian yang sangat melalaikan mereka. Kalau Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya perbuatan dosa besar maupun dosa kecil itu mempengaruhi keimanan seseorang, akan mengikis keimanan mereka. Jadi ketika mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bersegera mereka bertobat. Dengan tobatnya mereka, itu sebagai penebus penghapus terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang layak untuk dijadikan sebagai dalil. Dalam satu hadis yang layak untuk dijadikan sebagai dalil, kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu salah, berbuat dosa, terjatuh dalam perbuatan dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang keliru, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi ketika seorang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, baik dosa paling besar sekalipun, ketika dia sudah bertobat, maka kita mengakui dia sebagai sunni salafi. Dia termasuk dari ahlu sunnah karena telah mengamalkan sunnah, yaitu dengan bergegas kembali kepada Allah, kembali kepada tuntutan atau ajaran atau bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dia tetap bersikeras pada pendiriannya, tetap menampakkan perbuatannya seperti Al-Hajjaj yang zalim, yang suka membunuh, terus menerus di atas perbuatannya seperti itu, maka ini suatu kesalahan. Para hizbiyun kita melihat, mereka bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa, melakukan pengkeroyokan, pemukulan, bahkan sampai ada ancaman tikaman, sampai terjadi pembunuhan sebagaimana yang pernah mereka lakukan ketika berbuat jahat pada zaman jihad dulu, jihad di Ambon, juga pengerampasan harta orang lain, membangun bangunan atau rumah atau apa yang mereka maukan untuk dibangun di atas tanahnya orang lain, kemudian tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah yayasan mereka, kemudian diikutkan membuat surat-surat palsu. Semua ini adalah penipuan, penyelisihan terhadap metode dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penipuan yang nyata. Walaupun mereka mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah, tetapi ini penipuan yang sejelas-jelasnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, "Man washana falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Kalau sudah tidak termasuk golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan apa? Golongan apa? Kalau kita menyatakan mereka hizbiyun, ini masih mending. Karena hizbiyun masih masuk deretan muslimun. Para hizbiyun mereka masih muslim. Jadi ini yang perlu mereka ketahui. Yang perlu bagi mereka untuk mereka ketahui.